Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita berhenti sampai pada pembahasan syarat-syarat jual beli. Syarat yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah at-taradi, yaitu saling meridhai antara kedua belah pihak. Kemudian beliau juga telah menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan atas persyaratannya keridhaan dari kedua belah pihak, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian juga sempat kita membahas beberapa permasalahan terkait ar-ridha dalam al-bai' wasyira', yaitu permasalahan menjual atau membeli suatu barang atas dasar rasa malu. Ini hukumnya tidak sah. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "La yahillu malu imri'in muslimin illa bitibatin min nafsih." Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas at-tibah, atas keridhaan tulus dari dirinya. Masalah yang berikutnya yang disebutkan juga oleh para ulama terkait masalah syarat yang pertama ini, yaitu terkait masalah bai' al-hazil, jual beli yang dilakukan dengan cara bercanda, menjual barang dengan bercanda. Apakah penjualan yang seperti ini sah? Contohnya bagaimana? Gambaran menjual sesuatu dengan bercanda. Contohnya misalnya, seseorang menjual kepada temannya bercanda. Dia mengatakan, saya jual rumahku seharga 100.000. Bercanda dia mengucapkan ucapan yang seperti ini. Hukumnya adalah tidak sah. Karena itu tidak atas keseriusan dan keridhaan dia. Rumah yang harganya sekian juta, tidak mungkin ada rumah yang seharga 100.000. Dia jual kendaraannya, mobilnya misalnya, "Saya jual mobil ini 10.000 kepada." Ini merupakan tanda, alamat bahwa dia bercanda dalam jual belinya. Maka jika diketahui bahwa orang yang menjual barang itu dengan cara bercanda seperti ini, maka tidak sah dan tidak teranggap. Namun bagaimana kita mengetahui orang itu bercanda atau tidak? Yaitu tentunya dengan qarinah, dengan tanda-tanda. Sehingga apabila tidak didapati tanda-tanda bahwa dia menjualnya itu karena bercanda, maka asalnya jual belinya itu sah. Asalnya jual beli itu sah. Sehingga jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, "Saya sudah membeli rumahmu karena kamu tadi sudah menjualnya." Orang pertama mengatakan, "Saya menjual itu karena bercanda. Saya hanya bercanda, tidak serius." Maka di sini dilihat qarinah, tanda-tanda. Jika terlihat ada tanda-tanda bahwa memang orang ini bercanda, contohnya apa tanda-tandanya? Di antaranya yaitu harga yang mahal dia jual dengan harga yang sangat murah. Ini menunjukkan betul bahwa dia bercanda. Atau ada saksi, ada orang yang menyaksikan bahwa memang mereka sedang bercanda. Jika ada tanda-tanda demikian, maka penjualan seperti ini tidak sah dan tidak teranggap. Tetapi jika tidak ada tanda-tanda dan tidak ada bukti yang kuat bahwa dia bercanda, maka asalnya sah penjualan tersebut jika urusannya diangkat kepada hakim. Masalah yang berikutnya yaitu bai'ul muttar. Bai'ul muttar. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, yaitu bai'ul mukrah. Menjual atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa. Yang dipaksa al-mukrah, yaitu yang dipaksa. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu bai' al-muttar. jual beli yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi darurat. Menjual barang karena kondisi darurat. Ini berbeda dari permasalahan yang sebelumnya, menjual karena kondisi terpaksa. Terpaksa itu berarti ada yang memaksa dia, ada yang mengancamnya dengan siksaan, dengan pembunuhan, didesak, diancam, sehingga dia terpaksa, dia jual. Ini sudah kita sebutkan hukumnya tentang menjual karena dipaksa. Ini hukumnya tidak sah. Namun al-muttor, orang yang karena kondisi dia, tidak ada yang memaksa dia, kondisinya darurat, dia harus menjual. Menjual barang tersebut. Jadi berbeda antara orang yang dipaksa dengan orang yang darurat, kondisi darurat. Kondisi darurat seperti misalnya orang terjepit keadaannya, tidak ada makanan dan minuman, dan dia sedang berada di sebuah tempat darurat. Dia punya barang yang berharga yang ada di tangannya. Dia jual untuk bisa melanjutkan hidup dia. Kehabisan makan dan minum dalam keadaan dia sudah betul-betul muttor. Atau seseorang mendapat tagihan datang waktu pelunasan hutang. Datang waktu pelunasan hutang. Jika dia tidak melunasinya, maka akan terkena hukuman, yaitu dimasukkan ke penjara. Akan dipenjara orang ini. Dalam kondisi dia memang sudah waktunya hutang itu dilunasi. Jika tidak, maka dia akan mendapat hukuman. Tidak ada yang maksa dia. Tidak ada yang maksa dia untuk melunasi hutang. Tapi dia kondisinya terjepit seperti ini. Sehingga barang yang dia miliki itu dia jual karena kondisi terjepit dan kondisi darurat. Maka apa hukum jual beli bagi orang yang seperti ini, atau menjual barang bagi orang yang dalam kondisi muktor seperti ini? Dan biasanya si orang yang dalam kondisi terjepit seperti ini, dia menjual barang yang bernilai, dia jual dengan harga yang sangat murah, dengan harga yang sangat rendah, karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Di sini ada 3 pendapat para ulama tentang hukum menjual barang dikarenakan kondisi darurat. Misalnya sakit, dia dalam kondisi sakit, harus keluar biaya besar, maka dia jual barang-barang yang berharga dengan murah supaya ada yang membeli. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jual beli bagi orang yang kondisinya darurat hukumnya tidak sah dan haram untuk membeli barang dari dia. Pendapat yang pertama ini berdalil dengan hadis nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Rasulullah sallallahu melarang dari membeli barang dari orang yang an bai'il muttar, dari orang yang menjual karena terpaksa atau karena darurat. Namun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama dan kesimpulannya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Pendapat yang kedua yaitu pendapat kebanyakan dari para ulama bahwa hukumnya adalah sah namun makruh. Hukum jual belinya sah tetapi makruh, dibenci perbuatan yang seperti ini. Jika terjadi transaksi jual beli antara mereka, sah. Berpindah hak dan sah jual beli tersebut, hanya saja tidak pantas dan dibenci perbuatan seperti ini. Pendapat yang ketiga itu pendapat yang dipilih oleh Syekhul Utsaimin Al-Taimiyah bahwa jual beli yang seperti ini hukumnya sah dan tidak masalah. Tidak ada karohah padanya, tidak ada kemakruhan padanya. Dikarenakan jika dilarang untuk membeli barang dari orang yang kondisinya seperti ini, kemudian kita larang untuk membeli barang darinya, maka hakikatnya kita telah menjerumuskan dia kepada sesuatu yang lebih bermadarat lagi. Jadi kita biarkan orang ini, tidak kita beli barang dia dalam keadaan dia butuh, maka bisa menambah darurat dan madarat yang akan menimpa dirinya. Saya kesimpulannya itulah tiga pendapat dari kalangan para ulama dan pendapat yang rajih, yaitu bahwa jual beli dalam kondisi daurat yang seperti ini hukumnya sah. Hukumnya sah. Pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Akan tapi seorang muslim hendaknya dia peduli dengan saudaranya, membantu saudara yang sedang dalam kondisi membutuhkan tersebut. Jika dia tahu kondisinya darurat dan dia tahu orang ini menjual barangnya itu yang bernilai dengan harga yang sangat murah, maka tidak sepantasnya seorang muslim yang saudaranya mencari-cari kesempatan untuk bisa meraih keuntungan besar karena harga yang murah. Harga yang sekian juta dia jual hanya sekian ratus ribu. Maka seorang muslim hendaknya menolong saudaranya. Baik itu dengan cara meminjamkan uang terlebih dahulu. Ini saya pinjamkan kamu uang, nanti bayar ketika sudah ada kemampuan atau sudah dalam kondisi lapang. Demikianlah hendaknya seorang muslim terhadap saudaranya, membantu saudaranya. Tapi jika terjadi jual beli yang seperti itu, maka hukumnya sah. Hukumnya sah. Inilah pendapat yang rajih. Tapi itulah beberapa permasalahan yang masih terkait dengan syarat yang pertama, yaitu terkait hukum atau syarat keribaan dalam jual beli. Tapi kita baca selanjutnya. Thanian, syarat yang kedua dalam jual beli. Qala kaunul aqidi jaizut tasarrufi. Kaunul aqid jaizut tasarruf. Status al-aqid, yani pelaku akad. Status pelaku akad ini jaizut tasarruf, adalah orang yang boleh untuk bertindak. Orang yang boleh untuk bertindak dan berbuat. Siapa itu orang yang boleh untuk bertindak? Orang yang boleh bertindak adalah ayyakuna balighan, adalah orang yang kriteria yang pertama adalah baligh, yang kedua aqilan, berakal, yang ketiga hurran, merdeka, yang keempat adalah rasyid, orang yang rasyid. Apa itu orang yang rasyid? Orang yang rasyid adalah orang yang alladhi yuhsin at-tasarruf, orang yang baik dalam tindakannya. Orang yang baik dalam bertindak pada hartanya, itu adalah orang yang rasyid. Ini maksud orang rasyid adalah orang yang baik dalam bertindak pada hartanya. Ini syarat yang kedua. Pelaku akad statusnya adalah orang yang boleh bertindak. Siapakah itu orang yang boleh bertindak? Ada empat syaratnya, ada empat kriteria. Yang pertama baligh, yang kedua berakal, yang ketiga merdeka, dan yang keempat orang yang rasyid, yang dia pandai, yang baik, bisa mengalokasikan uang pada tempatnya. Sehingga orang yang tidak rasyid, yaitu orang yang tidak baik dalam mengurus hartanya dan bertindak pada hartanya, yaitu seperti orang yang misalnya dia tidak bisa menggunakan bertindak pada hartanya dengan cara yang baik. Dia jual barang yang bernilai, yaitu as-safih, orang yang safih, orang yang memiliki kekurangan pada akalnya, atau orang yang sedikit tidak normal, sehingga dia safih, tidak baik dalam melakukan at-tasarruf, dalam melakukan at-tasarruf, bertindak pada hartanya. Seperti dia membeli sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak ada manfaatnya dia beli, atau dia menjual barang yang bernilai dengan harga yang sangat murah. Ini orang ini tidak sah dalam melakukan jual beli. Sehingga al-aqil la yakuna balighan. Kembali kepada syarat yang kedua adalah kauntul aqid jaizut tasarruf. Yaitu pelaku akad harus baik dalam bertindak, yaitu orang yang boleh untuk bertindak, yaitu mereka adalah orang yang baligh. Keluar dari kata baligh di sini, anak yang belum baligh. Sehingga anak yang belum baligh, apa hukum jual belinya? Anak yang belum baligh itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang belum mumayyiz. Yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Bisa membedakan tamyiz. Biasanya masih di bawah 6 tahun atau belum mumayyiz dia. Anak yang belum mumayyiz, maka tidak sah jual belinya. Dengan kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama bahwa anak yang masih kecil belum mumayyiz, tidak sah jual beli dia. Adapun anak yang mumayyiz, sudah di usia tamyiz, maka apa hukum jual belinya? Jawabannya, anak yang masih belum balig dan dia, anak itu sudah mumayyiz, di sini pendapat yang rajih adalah dirinci. Dengan dua rincian. Boleh dia melakukan jual beli dengan syarat barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang biasa dilakukan oleh anak-anak usia mereka. Barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang biasa mereka melakukan transaksi dengannya. Anak kecil membeli jajanan, membeli barang yang biasa mereka membeli mainan, mereka membeli. Sehingga keluar dari situ barang-barang yang bernilai besar, maka tidak boleh anak kecil melakukan transaksi padanya. Membeli rumah, membeli tanah, membeli barang-barang yang berharga, dia masih belum baligh. Di sini tidak sah jika itu anak kecil, kecuali jika ada izin. Jika dia sebagai wakil, ada izin dari orang tuanya. Jadi yang pertama tadi, anak yang belum mumayyiz maka tidak sah. Adapun anak yang mumayyiz maka dipersyaratkan sah jual belinya itu jika sesuatu yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang sudah biasa dilakukan oleh anak-anak seusia mereka dan ada izin dari wali. Jadi ada izin dari walinya, dari orang tuanya. Maka ini boleh. Syarat yang kedua adalah dalam jual beli anak yang harus terpenuhi. Yang kedua adalah dipersyaratkan sahnya jual beli anak itu tidak adanya kecurangan yang keji. Tidak ada kecurangan yang keji yang terjadi pada jual beli di antara mereka. Sehingga jika terjadi kecurangan, maka tidak sah jual beli anak kecil ini. Misalnya orang tua mewakilkan kepada anaknya untuk membeli sayuran atau beli ayam misalnya. Ayam 1 kilo. Biasanya harga 35, 40 ribu. Anak itu membeli ayam. Dinaikkan sama penjualnya ini 100 ribu harganya. Maka ini tidak sah. Dicurangi dengan kecurangan yang keji. Ini tidak sah jual beli yang seperti ini. Jadi tadi disimpulkan bahwa jual beli anak itu dengan dua syarat. Yang pertama, pada sesuatu yang mereka biasa melakukan transaksi padanya. Dan yang kedua, dipersyaratkan tidak adanya kecurangan yang besar. Kecurangan yang keji. Jika kecurangan itu sedikit-sedikit, misalnya yang 30 dijual 40, maka masih normal, masih belum keluar batas. Tapi kalau sudah lebih dari itu, atau di luar batas kebiasaan, maka ini tidak sah jual beli mereka. Syarat yang kedua, yaitu akil, berakal. Keluar dari syarat ini, selesai kita dari pembahasan anak kecil. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang beliau sebutkan di sini, yaitu orang yang boleh bertindak, yaitu yang pertama, kriterianya harus baligh. Sehingga keluar dari kata baligh, anak kecil, dan hukum jual beli anak kecil telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, berakal. Jadi harus berakal. Keluar dari kata berakal di sini, orang gila, yang hilang akalnya. Atau orang yang mabuk dengan mabuk yang menghilangkan kesadaran dia. Menghilangkan akalnya. Disebut dengan At-tafih. Sakran at-tafih. Sakran yang sangat besar sehingga dia tidak terasa perbuatannya. Akalnya seolah-olah sudah enggak punya akal dia. Maka di sini tidak sah jual beli dia. Adapun jika mabuknya itu masih punya akal, masih sadar dia dalam perbuatannya, maka di sini masih tetap sah jual beli dia, karena akalnya masih belum hilang. Kemudian yang berikutnya, hurran, ini merdeka, keluar dari situ, hamba sahaya, budak, tidak sah dia melakukan jual beli kecuali atas izin sayyid, atas izin tuannya, atas izin tuannya. Karena harta budak adalah harta tuannya. Kemudian yang keempat, rasyid. Rasyid yang sebelumnya kita sebutkan tadi, yaitu orang yang baik dalam bertindak. Sehingga orang yang tidak baik dalam bertindak pada hartanya, maka tidak sah jual beli dia, walaupun dia berakal, walaupun dia sudah baligh, tetapi dia tidak baik dalam bertindak pada hartanya. Biasanya orang yang seperti ini, ada penanggung jawab yang menanggung jawab, sebagai penanggung jawab harta orang yang seperti ini. Maka dialah yang melakukan tasarruf, dialah yang bertindak pada harta-harta orang yang safih, seperti walinya, wali yatim, dan seterusnya. Tapi itulah syarat yang kedua dari sahnya jual beli. Yang pertama, keridhaan. Yang kedua, status pelaku akad adalah orang yang boleh untuk bertindak. Adalah orang yang boleh untuk bertindak pada hartanya, yaitu orang yang sudah baligh, yang berakal, merdeka, dan orang yang rasyid. Yang ketiga, salisan, syarat yang ketiga dari jual beli adalah ayyakunal ba'i'u malikan lil mabi'. Status penjual adalah orang yang memiliki barang yang diperjualbelikan tersebut. Malikan lil mabi'. Si penjual ini statusnya dia adalah pemilik barang. Aw qa'iman maqama malikihi, atau jika dia bukan pemiliknya tetapi qa'iman maqama malikihi, dia yang berdiri di posisi pemilik, yang berdiri berkedudukan pada posisi pemilik, atau dia sebagai yang menggantikan posisi pemilik. Siapa yang menggantikan posisi pemilik? Yaitu kal wakil, seperti wakil, seperti al wasi, orang yang diberi wasiat, al wali, wali, an-nadir, seperti an-nadir, yaitu penanggung jawab harta wakaf, itu disebut nadir. Nah, ini syarat yang ketiga dari jual beli. Dari sahnya jual beli, harus barang dagangan tersebut statusnya merupakan kepemilikan si penjual atau orang yang menggantikan posisinya, atau orang yang berkedudukan pada posisi penjual atau posisi pemiliknya. Penjual ini harus memiliki barang yang diperjualbelikan, dan dia statusnya atau dia statusnya sebagai pengganti orang yang memiliki, yaitu seperti wakil, orang yang wasia, wakil, siapa itu wakil? Al-wakil adalah orang yang mendapat izin untuk bertindak pada, mendapat izin dari orang yang masih hidup untuk bertindak pada hartanya. Itu disebut wakil. Siapa itu wakil? Adalah man udhina lahu bitasarruf fi halil hayah. Orang yang mendapat izin untuk bertindak pada harta semasa hidup. Pada harta orang yang miliki semasa hidupnya. Misalnya, dia mewakilkan pengurusan, atau dia wakilkan penjualan rumahnya kepada fulan. Ini rumah ini saya jual, sudah. Kamu wakilnya, yani jual rumah ini kepada siapapun yang ingin membelinya. Maka orang ini, yang statusnya wakil, bukan pemilik, tapi dia berdiri pada posisi pemilik. Dia menggantikan posisi pemilik di situ. Walaupun dia bukan pemilik, tapi dia sebagai wakil. Ini disebut wakil. Di masa hidup si pemiliknya, pemiliknya masih hidup, itu wakil. Kalau al-wasi, yaitu orang yang mendapat wasiat, itu sama seperti wakil, hanya saja perbedaannya pada orang yang sudah meninggal. Jadi yang memiliki barang itu sudah meninggal. Sebelum meninggal, ada orang berwasiat bahwa rumah saya yang itu, atau barang saya yang itu, harta saya yang ini, saya serahkan pengurusannya atau untuk dimanfaatkan kepada, atau bukan itu wakaf, saya wakilkan penjualan barang itu kepada fulan, kemudian dia meninggal. Maka ini wasiat, orang ini sudah meninggal, maka setelah meninggal dia statusnya sebagai al-wasi. Orang yang dapat wasiat untuk bertindak pada harta orang yang sudah mati. Ini al-wasi, orang yang bertindak pada suatu harta orang yang sudah meninggal. Adapun al-wali maka orang yang bertanggung jawab atas harta yang di bawahnya, seperti wali anak yatim, wali anak kecil, atau wali orang safih yang tidak pandai dalam melakukan tasarruf, yang tidak pandai dalam melakukan pengurusan hartanya. Ini wali. Dan wali, dia memiliki kewajiban untuk menyalurkan harta yang di bawahnya, harta yang mana dia diamanatkan kepada perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi tidak boleh si wali ini bertindak sesuai keinginan dia, tidak. Tetapi dia harus mencari kemaslahatan yang lebih besar dalam bertindak pada harta orang lain. Ya al-wali wa nadhir, adapun an-nadhir, itu penanggung jawab wakaf. Misalnya seseorang mewakafkan hartanya. Harta ini, atau tanah ini, atau rumah ini, saya wakafkan untuk anak-anak, untuk talabatul ilm, untuk para penuntut ilmu. Penanggung jawabnya fulan. Yang penanggung jawab sebagai an-nadhir. Itu disebut nadhir. Penanggung jawab wakaf disebut nadhir. Fulan sebagai penanggung jawabnya, maka dia adalah nadhir. Sehingga dia sebagai yang bertindak, orang yang bertindak untuk mengurus harta yang diserahkan kepadanya. Maka itulah empat orang yang menggantikan posisi pemilik barang. Maka mereka boleh bertindak pada barang-barang yang bukan miliknya, dikarenakan mereka statusnya sebagai pengganti pemilik, pengganti posisi pemilik. Qala fala yasihu ay yakuna ay yabi'a syakhsun syai'an la yamliku, sehingga tidak sah jual beli orang yang tidak memiliki suatu barang dia jual. Tidak sah. Fala yasih, tidak sah. Ay yabi'a syakhsun, seseorang menjual suatu barang yang bukan milik dia. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya syarat ini. Tidak terpenuhinya syarat pemilik barang pada jual beli. Juga dia bukan wakil, bukan wasi, bukan wali, bukan nadhir. Apa dalilnya bahwa tidak sah hal tersebut? Liqauli sallallahu alaihi wasallam di Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak, janganlah kau menjual barang yang bukan milikmu. Ini kisah, awal kisah sabda Rasul alaihissalam di sini, yaitu di mana Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku ingin membeli barang dan aku tidak memiliki. Apakah boleh aku menjual kepadanya barang tersebut, kemudian aku mencari barang itu dan menjual untuknya? Maka Rasulullah SAW menjawab, la tabi' ma laisa indak, janganlah kau menjual suatu barang yang bukan milikmu. Jadi jelas di sini, hadis ini sangat jelas. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sehingga menjual barang yang statusnya bukan milik dia, tidak boleh. Misalnya barang itu masih di toko, walaupun dia tahu harganya dia, ada orang datang ingin membeli barang ke dia, tidak ada barang itu di saya, tapi tidak apa, saya jual itu kepadamu sekian harganya, 100.000, tunggu sebentar akan saya ambilkan, padahal dia keluar mau ngambil di toko sebelahnya. Ini tidak boleh. Ini penjualan barang yang bukan pada kepemilikan dia. Jadi caranya bagaimana? Caranya, Anda beli dulu, beli, datangkan barangnya, ada di tangan Anda, sudah di hadapan Anda, di tangan Anda sudah menjadi kepemilikan Anda, baru setelah itu, juallah kepada orang yang ingin membelinya. Jadi di sini banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam masalah ini. Datang seseorang ke tokonya mencari kulkas misalnya. Kulkas merek Samsung. Tipenya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Oh tidak ada. Tapi bisa ada. Tapi enggak di sini. Dan nanti saya ambilkan harganya sekian. Harganya sekian. Misalnya 3 juta. Harganya 3 juta. Oh ya sudah. Ini uangnya 3 juta. Mereka melakukan akad di situ. Baru setelah itu orang itu tunggu sebentar. 15 menit saya bawakan barangnya. Padahal dia keluar membeli barang itu di tempat lain. Baru mendatangkan untuk dia. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Beda sama janji atau pesanan. Beda. Kalau janji atau pesanan itu akadnya belum terjadi. Misalnya orang tadi datang ke tokonya. Cari kulkas merek seperti ini, Samsung kayak tadi. Dia bilang gak ada, barang itu gak ada di saya. Tetapi, kalau kau mau, saya datangkan. Saya datangkan. Setengah jam lagi saya insyaallah ada di sini. Ya sudah. Saya insyaallah nanti saya mau beli barang itu. Maka dia keluar, membeli barang. Nah ini barangnya, harganya sekian. Baru setelah itu si pembeli menyerahkan uangnya. Akadnya baru terjadi setelah dia sudah datang membawa barangnya dan barang itu sudah di tangan dia. Nah ini boleh. Ini beda dari contoh yang pertama tadi. Jadi beda antara janji sama akad yang dilakukan. Jadi akad yang dilakukan, dia sudah ngasih harga, sudah akad itu sudah terjadi, sudah diikat dengan akad padahal barangnya masih belum ada. Punya orang lain, walaupun dia tahu ada barangnya di tempat lain. Beda sama kalau dia sebagai wakil misalnya, ini beda. Dia wakil, dia boleh menjual barang orang lain, diberi izin. Maka ini beda, ini sebagai wakil boleh. Tapi di sini pembicaranya bukan sebagai apa-apanya, bukan sebagai wakilnya. Dia menjual barang yang ada di tangan orang lain. Maka ini tidak boleh, ini merupakan kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga jika ada orang yang ingin membeli seperti itu, kita akan sabar, tunggu. Ia pesan, tunggu. Akadnya belum. Tunggu, dia belikan dulu barangnya. Baru setelah itu, sampaikan kepada pembeli, jadi beli enggak? Ini akadnya sekarang. Itu syarat yang ketiga dari syarat jual beli itu. Barang itu statusnya harus milik dia. Milik dia. Juga tidak boleh menjual barang yang masih belum sampai di tangannya. Masih dalam pengiriman, sudah dia jual. Ini nanti ada pembahasannya tersendiri. Walaupun dia sudah memiliki, tapi belum dalam pantauannya, belum dalam kekuasaan dia. Maksudnya belum di tangan dia. Ini belum qabd. Jadi harus ada qabd dulu. Harus diqabd dulu barang tersebut, baru dijualkan kepada orang lain. Tapi kembali kepada syarat yang berikutnya. Rabi'an. Ayyakun al-muba'u mimma yubahul intifa'u bih. Ayyakun al-muba' mimma yubahul intifa'u bihi min ghairi hajatin kal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wal markubi wal aqari wa nahwu dhalik. Wa nahwu dhalik. Ayyakun al-muba' status barang yang diperjualbelikan itu mimma yubahul intifa'u bih adalah barang yang boleh untuk dimanfaatkan. Barang yang boleh untuk dimanfaatkan min ghairi hajatin, tanpa suatu hajat, tanpa keperluan. Di sini yang beliau ingin menjelaskan bahwa syarat ini adalah ayyakun al-muba', sesuatu yang di perjualbelikan itu terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama, mubah, perkara yang mubah. Sesuatu yang diperjualbelikan adalah perkara yang mubah, boleh untuk diambil manfaatnya, Boleh untuk diambil manfaatnya, sehingga Syarat yang kedua adalah, setelah mubah, adalah barang yang boleh diperjualbelikan. Yang kedua, ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sehingga yang tidak memiliki manfaat, tidak boleh diperjualbelikan. Min ghairi hajah. Kemanfaatan yang ada itu, kebolehan itu, tanpa hajat. Yakni tanpa suatu keperluan. Keluar dari sini, sesuatu yang boleh karena suatu keperluan. Seperti anjing untuk berburu atau untuk berjaga-jaga. Tapi kembali kepada syarat ini adalah ayyakun al-muba'u mimma yubahul intifa'. Kesimpulannya bahwa yang dijual itu adalah suatu yang boleh untuk diambil manfaatnya. Boleh untuk diambil manfaatnya. Yang pertama boleh, yang kedua bisa memiliki manfaat. Sehingga tidak boleh menjual barang yang haram. Ada harta-harta yang tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga tidak boleh, tidak sah akad pada harta-harta tersebut. Yang kedua, harus memiliki manfaat. Sehingga keluar dari situ menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Seperti menjual al-hasyarat, hewan-hewan yang kecil, serangga. Serangga yang tidak bisa, yang tidak ada manfaatnya misalnya. Kecuali jika serangga yang ada jenis-jenis serangga tertentu yang memiliki manfaat untuk diambil manfaatnya, makanya tidak mengapa diperjualbelikan. Tapi serangga yang tidak memiliki manfaat dan tidak bisa diambil manfaatnya, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Binatang-binatang serangga-serangga yang kecil-kecil itu yang tidak ada manfaatnya, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi jika ada manfaatnya seperti hewan-hewan kecil atau cacing untuk dijadikan pancing, untuk pancing, pancing ikan, maka ini ada manfaatnya, boleh. Atau serangga seperti linta, untuk ada manfaatnya seperti menyedot penyakit, ditempelkan ke tempat sakit, kemudian dia bisa menyedot penyakit di situ, mengumpulkan darah-darahnya. Makanya ada manfaatnya. Kesimpulannya, harus ada manfaatnya. Sesuatu yang diperjualbelikan itu mengandung manfaat, ada manfaat. Sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak memiliki manfaat padanya. Atau orang itu tidak mengambil manfaat darinya. Tidak boleh. Kal ma'kul, seperti makanan, wal masyrub, minuman, wal malbus, pakaian, wal markub, kendaraan, wal aqar, properti, tanah, rumah, dan yang semisalnya. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Qala fala yasihhu bai'u ma yahrum ma yuhramu al-intifa'u bih. Sehingga dari sini tidak sah menjual barang yang diharamkan untuk diambil manfaatnya. Yang diharamkan untuk diambil manfaatnya seperti al-khamr. Khamr? Apa itu khamr? Ya, semua yang mabukkan. Semua yang mabukkan disebut khamr. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah SAW. Kullu muskirin khamrun. Semua yang mabukkan itu khamr. Jika diminum atau dicium, bisa mabukkan seseorang, maka itu khamr. Baik itu jenisnya cairan maupun bentuknya, bukan cairan. Baik itu disebut penamaannya sirup, atau penamaan apapun juga penamaannya, tidak masalah. Selama hakikatnya mabukkan, maka itu khamr. Haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Baik diperjualbelikan kepada orang kafir maupun kepada orang muslim. Tetap tidak boleh, haram hukumnya menjual khamr. Wal khinzir, demikian pula contoh sesuatu yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah al-khinzir, babi. Tidak boleh menjual khinzir dengan kesepakatan para ulama. Baik itu dagingnya, kulitnya, dan semua dari organ yang ada pada babi ini tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Apalagi diperjualbelikan. Qala wal maitah, dan juga seperti bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah semua hewan yang mati bukan dengan cara yang syar'i. Hewan yang mati bukan dengan cara syar'i itu disebut bangkai. bangkai tidak boleh diperjualbelikan. Kambing mati bukan dengan cara yang syar'i, ini disebut bangkai. Walaupun itu kambing. Kecuali ada pengecualian, yaitu apabila kulit hewan yang sudah disamak, kulit bangkai yang sudah disamak, ya, sudah dibersihkan, dikeringkan, diolah sampai betul-betul bersih, kemudian bisa dibuat untuk menjadi sepatu, jaket dan semisalnya. Maka ini sudah disamak, maka boleh, walaupun itu dari kulit bangkai. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, seluruh bangkai dibagh, yani seluruh ayyuma ihabin dubigha faqad tahur, ihab yani bangkai yang sudah meninggal jika telah disamak, yani kulit bangkai yang sudah disamak, ihab yani kulit, semua kulit kalau sudah disamak faqad tahur, maka dia telah suci. Wa alatul lahu, demikian pula alatul lahu wal ma'azif, permainan yang sia-sia, dan al ma'azif, alat-alat musik. Itu semua perkara yang haram untuk diambil manfaatnya. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam, sungguhnya Allah azza wajalla mengharamkan jual beli khamr, jual beli maitah, bangkai, khinzir, babi, wal asnam, dan hal asnam. Apa itu asnam? Al asnam adalah seluruh yang diibadai selain Allah. Sesembahan yang diibadai selain Allah disebut hal asnam, baik itu bentuknya bergambar atau tidak. Selama dia diibadai selain Allah, maka itu disebut al asnam. Maka tidak boleh menjual patung berhala yang diibadai. Demikian juga masuk dalam larangan menjual berhala di sini. Disebutkan oleh para ulama bahwa termasuk juga larangan menjual kitab-kitab, buku-buku sihir. Buku-buku sihir, buku-buku kekufuran, buku-buku paranormal, perdukunan. Ini juga diharamkan. Semua yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, alat-alat, baik itu berhalanya itu sendiri atau semua yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, itu masuk dalam al-asnam di sini, masuk larangan dalam penjualan di dalam hadis ini, karena itu semua mengantarkan kepada kesyirikan. Itulah syarat yang keempat dari syarat jual beli, yaitu harus barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal, boleh dimanfaatkan, dan bukan barang yang haram. Bukan barang yang haram. Demikian juga, bukan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya. Maka barang yang haram dan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi tersisa masih beberapa permasalahan terkait syarat yang keempat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.